Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang memberitakan kepada kita bahwasannya tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali memiliki hawariyun wa ashab, pembela-pembela, penolong-penolong dan sahabat-sahabat nabi tersebut, yang mereka mengambil ajaran dari nabi tersebut dan meneladani menjalankan perintah nabi mereka. Kemudian muncul setelah generasi tersebut generasi-generasi yang jelek yang mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak mereka lakukan, tidak mereka kerjakan, dan mereka melakukan dan mengamalkan sebuah amalan yang tidak diperintahkan oleh nabi mereka. Sehingga di sini perlu untuk ditegakkan al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar, melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut baik dengan tangannya apabila dia mampu, kalau tidak mampu dengan lisannya, dan kalau tidak mampu dengan kalbunya. Dan pada pertemuan yang lalu pula telah kita jelaskan bahwasanya umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu akan terjatuh pula seperti terjatuhnya umat-umat terdahulu, sehingga pada umat Islam akan muncul generasi-generasi yang buruk, generasi-generasi yang tidak mengambil petunjuk dari petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak mengambil sunnah ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Sebuah generasi yang telah bercerai-berai dan berpecah belah, masing-masing berbangga dan mengunggulkan apa yang ada pada diri mereka. Sehingga benar apa yang dicapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwasannya umat Islam ini akan mengikuti sanan ajaran-ajaran dari umat-umat terdahulu, terkhusus al-Yahud wa Nasar, yaitu Yahudi dan Nasar, sehingga digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dor, binatang yang mirip dengan biawak, lada khaltumu, niscaya umat Islam itu juga akan ikut memasukinya. Demikian juga Nabi SAW beliau bersabda, bersabda satafsariku hadil ummah, umat Islam ini pula akan terpecah menjadi 73 firqah, golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Seluruh golongan tersebut di dalam neraka illa wahidah, dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala masih menyisakan satu golongan yang satu golongan tersebut selamat dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya satu golongan tersebut adalah Ketika ditanyakan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" atau "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-jamaah." Satu golongan tersebut adalah al-jamaah, yang berpegang teguh dengan jamaah, yang berpegang teguh dengan al-haq, yang berpegang teguh dengan kebenaran. Siapakah yang dimaksud dengan al-jamaah? Apakah yang dimaksud dengan al-jamaah adalah kelompok-kelompok yang menamakan diri dengan jamaah, yang ini jamaah, ini jamaah itu, jamaah ini, jamaah itu, sementara amaliah mereka, akidah mereka ternyata menyelisihi akidah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau menyelisih jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tentunya bukan jamaah itu yang dimaksud, tetapi jamaah yang dimaksud oleh Nabi alaihi wasallam ditafsirkan dalam riwayat yang lainnya, yaitu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang dimaksud dengan al-jamaah, mereka-mereka yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Mereka-mereka yang berada di atas jalanku dan di atas jalannya para sahabat. Itu adalah makna al-jamaah. Mereka-mereka yang berakidah seperti akidah Rasulullah alaihi salatu wassalam pada saat itu, pada hari itu. Demikian juga seperti akidahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka-mereka yang beribadah sesuai dengan ibadah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diterapkan, dipraktekkan, dicontohkan oleh para sahabat sebagai generasi yang terbaik, sebagai salaf kita, sebagai pendahulu kita yang saleh, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul alaihi salatu wasallam untuk mengikuti mereka, mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga kalau ada sebuah kelompok Islam yang mereka mengaku menamakan kelompok tersebut dengan jamaah, tetapi ketika kita melihat dan meneliti akidah mereka tidak sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang berada di atasnya para sahabat, maka kita yakin dan yakin bahwa jamaah tersebut bukanlah jamaah yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini. Demikian juga apabila amaliah-amaliah mereka, manhaj mereka, ibadah mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itu juga bukan merupakan jemaah yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kita lanjutkan membaca kitab ini, qala Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى وباقي في هذه الأمة الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. Wabakhia, dan tersisa pada umat ini At-Ta'ifah Al-Mansurah, satu kelompok saja, yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah, yaitu golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang selamat, golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, diselamatkan dari perpecahan tersebut. At-Ta'ifah Al-Mansurah, satu golongan saja yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Allati akhbara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikhabarkan tentang adanya satu kelompok ini yang tetap eksis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati, akan senantiasa ada, selalu eksis ta'ifatu min ummati, satu golongan, satu kelompok dari umatku, alal haqqi, yang mereka berada di atas al-haq, zahirin, dalam keadaan terang-terangan menampakkan al-haq tersebut, unggul dan menang di atas kebenaran. Itu akan senantiasa ada ta'ifa min ummati, satu golongan, satu kelompok dari umatku, yang zahirina al-haq, yang terang-terangan di atas kebenaran, berprinsip dengan prinsip Rasulullah alaihi salatu wassalam, beramal dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yadurruhum man khadalahum, tidak memadaratkan mereka, tidak membuat mereka kecil hati, tidak membuat mereka itu mundur, tidak membuat mereka itu takut orang-orang yang tidak mau untuk membantu, menolong dan menelantarkan mereka. Wala man khalafahum, juga tidak memadaratkan mereka, tidak membahayakan mereka, tidak membuat mereka mundur dan takut adanya orang-orang yang menyelisihi satu kelompok tersebut, walaupun yang menyelisihi itu jauh lebih banyak. 72 berhadapan dengan satu golongan. Hatta taquma as-sa'ah, satu kelompok itu akan tetap ada, tetap eksis sampai dekatnya hari kiamat. Sampai dekatnya hari kiamat. Sampai menjelang hari kiamat. Yaitu sampai datangnya sebuah angin yang harum, yang akan mencabut nyawa-nyawa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu terjadilah hari kiamat, dan yang mendapatinya adalah syirrun nas, sejelek-jelek manusia. Ini adalah janji melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwasanya satu kelompok yang dijaga oleh Allah azza wa jalla akan senantiasa ada di muka bumi ini, walaupun jumlah mereka itu sedikit. Bahkan mereka itu menjadi al-ghuraba, menjadi seorang yang terasing, atau menjadi golongan yang terasing, terasing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri, sehingga mereka menganggap bahwasannya agama yang diamalkan oleh kelompok yang terasing tersebut seolah-olah adalah agama yang baru, padahal itu adalah agama yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing pula. Fatuba lil ghuraba, maka bagi orang yang asing tadi akan mendapatkan tuba. Tuba itu dimaknakan dengan salah satu pepohonan yang ada di dalam jannah, atau ismun lil jannah, atau nama bagi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya adalah jannah, surga, bagi mereka-mereka yang dalam keadaan asing tersebut. Nah, tentunya asing di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan asing di atas kesesatan, bukan asing di atas mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah. Tetapi betul-betul keadaan dan kondisi terkhusus di akhir zaman. Mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam akan menjadi al-ghuraba, akan menjadi orang-orang yang terasing di tengah kaum muslimin itu sendiri. Nah, tetapi sifat-sifat mereka betul-betul orang-orang yang tegar, betul-betul orang-orang yang kokoh di dalam memegang prinsip, memegang al-haq. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya al-muttabi'u li sunnah kal-ghabidi 'ala al-jabal. Orang-orang yang berpegang teguh mengikuti sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman kal-ghabid 'ala al-jabal, seperti seorang yang memegang bara api. Memegang bara api yang sangat dan sangat panas. Nah, itu kondisi orang-orang yang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala Syekh Rabi, afidah Allah ta'ala, hadhihi ta'ifah la zalat wa satabqa kama akhbar bidzalika Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka satu kelompok ini akan terus menerus dan akan tetap ada sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, tad'u ila al-haqqi wal khair, di mana satu kelompok itu akan terus bersabar, bersemangat di dalam mendakwahkan al-haq dan kebaikan di tengah-tengah umat. Tad'u ila al-haqqi wal khair, satu kelompok tadi bersemangat di dalam mendakwahkan al-haq, mengajak umat untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, agar mereka tidak tersesat dalam kehidupan mereka. Kembali kepada ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar mereka tidak tersesat, agar mereka berbahagia, agar mereka masuk ke dalam jannah. Maka tidak ada dakwah yang paling rahmat dan paling sayang kepada umat kecuali dakwah di sunnah wal jamaah. Kecuali dakwah yang betul-betul ikhlas, tanpa pamrih, tanpa niat-niat untuk mendapatkan dunia semata-mata kasih sayang kita kepada umat, kepada manusia, agar mereka-mereka itu betul-betul masuk ke dalam agama Allah, mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, agar mereka masuk ke dalam jannah. Tidak ada tendensi untuk mendapatkan dunia. Tidak ada tendensi agar mereka mengikuti sebanyak-banyaknya kita, mendirikan partai, golongan dan seterusnya untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi, mengejar kursi, jabatan dan seterusnya. Bukan. Tetapi semata-mata mengajak mereka kepada al-haq, kepada kebaikan. Wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Demikian juga satu kelompok tadi betul-betul melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan koridor syariat, yang dilakukan dengan cara yang hikmah. Bukan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan dengan sembarangan. Bukan pula amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, terkhusus kelompok khawarij, di mana mereka menafsirkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah dengan memberontak dan memerangi penguasa-penguasa kaum muslimin dengan jadi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Amar ma'ruf nahyu munkar adalah sebuah ibadah dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki ketentuan-ketentuan, yang memiliki syarat-syarat dan harus dilakukan dengan ilmu. Berilmu bahwasanya apa yang kita ingkari, apa yang kita perintahkan, apa yang kita ingkari itu adalah betul-betul perkara yang mungkar, dan apa yang kita perintahkan itu betul-betul perkara yang ma'ruf. Nah, kemudian dia juga berilmu terkait dengan tata cara mengingkari kemungkaran tersebut. Tata cara al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tidak sembarangan dan juga tidak serampangan di dalam menerapkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memiliki dawabit, memiliki ketentuan-ketentuan dan juga kaidah-kaidah di dalam perkara ini. Nah, yang dilakukan dengan hikmah, dan tidak cukup waktu untuk kita menyebutkan tentang perkara ini. Wa tadhahu al-bid'ah wa syubhat al-mudhillalah bil hujjat wal barahin. Demikian juga satu kelompok tadi bersemangat di dalam membantah berbagai macam kesesatan-kesesatan, kebidahan-kebidahan, sebuah amalia yang dibungkus dengan penampilan-penampilan yang seolah-olah islami, tetapi ternyata itu adalah amalan-amalan bid'ah, keyakinan-keyakinan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Allah, yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kelompok ini betul-betul bersemangat di dalam membantah mereka. Serta di dalam membantah asyubhat al-mudhillalah, membantah syubhat-syubhat yang batil, membantah syubhat-syubhat yang menyesatkan, dibantah bil hujjat wal barahin, dibantah dengan hujjah-hujjah dan burhan, dibantah dengan ilmiah, bukan dibantah dengan emosional, tetapi betul-betul dibantah dengan ilmiah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, dibantah dengan sportif, sesuai dengan kesesatan mereka tanpa melebih-lebihkan. Itulah ciri-ciri ahlu sunnah, yang mereka itu bersikap adil, bersikap sportif, baik terhadap diri mereka ataupun terhadap orang lain. Ketika membantah juga membantah dengan sportif, dengan ilmiah kesesatan-kesesatan yang memang ada pada mereka, dengan kalimat yang pas, tidak kurang juga tidak berlebih-lebihan. Wa tujahidu al-batil hasaba ta'atihi. Dan kelompok tersebut juga berjihad melawan kebatilan sesuai dengan kemampuannya. Bil yadi wal lisan wal qalb, baik dilakukan dengan tangan atau dilakukan dengan lisan atau dilakukan dengan kalbu. Nah, dilakukan dengan al-yad, dengan tangan. Mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan kita. Walisan, mencegah kemungkaran tersebut dengan lisan. Dan juga mencegah kemungkaran tersebut dengan kalbu. Ini adalah wajib bagi setiap mukmin. Dan semuanya itu ada ketentuan-ketentuan dan juga aturan-aturannya. Fa'alal mu'min as-sabat ala ma ja'a bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam fi aqidatihi wa ibadatihi wa akhlaqihi. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk as-sabat, untuk kokoh dan tegar di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di dalam perkara akidah, wajib bagi setiap mukmin betul-betul kokoh di dalam perkara akidahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak boleh dia goyang ke kanan, goyang ke kiri. Tidak boleh ditimpa dengan asyak, keraguan-raguan, betul-betul yakin. Karena dia sedang berada di atas cahaya yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam betul-betul terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya sama seperti siangnya. Tidak ada kesamaran, tidak ada kegelapan sama sekali. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk betul-betul kokoh di atas akidah yang benar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ibadatihi, demikian juga di dalam perkara ibadah, kokoh ibadah tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan. Apakah itu ibadah salatnya, ibadah hajinya, ibadah umrahnya, ibadah zakatnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa akhlaq ini, demikian juga akhlak hendaklah dia berpegang teguh dengan akhlak, berani dan adab yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, menjadikan Rasul alaihi salatu wasalam sebagai qudwatuna wa uswatuna, teladan kita. Wajib bagi seorang mukmin untuk betul-betul kokoh, tegar di atas akhlak, perangai dan adab yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, bersemangat di dalam segenap perkara untuk mencontoh meneladani Nabi alaihi salatu wasalam sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana kita melihat manusia yang mencintai orang-orang yang dicintainya akan berusaha mencontoh dari ujung rambut sampai ujung kaki, perangai-peranginya, akhlak-akhlaknya. Apalagi seorang muslim yang mengaku cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam, seharusnya dia menjadikan Nabi alaihi salatu wasalam sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai qudwah, yang betul-betul qudwah dan uswah kita yang tidak kita ragukan, yang direkomendasi, dipuji, ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul di atas perangai dan akhlak yang sangat agung, yang sangat terpuji. Ini langsung direkomendasi akhlak kepribadian Rasulullah SAW. Siapa yang memujinya? Memujinya adalah khaliquna wa raziquna rabbuna tabaraka wa ta'ala, pencipta kita, pemberi rezeki kita, Rabb kita yang memuji Nabi Muhammad SAW. Di mana di balik pujian tersebut mengandung perintah bagi umatnya untuk mencontoh perangai dan akhlak Rasulullah alaihi salatu wasalam, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, dalam penampilan kita, dalam perpakaian kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dalam segenap aktivitas kita, selalu meneladani dan mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apa yang kita lakukan di rumah kita, sedangkan kita meneladani Rasulullah alaihi salatu wasalam di rumah kita, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sudahkah kita menjauhkan rumah-rumah kita dari perkara yang dilarang, dibenci, dikecam oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam? Sudahkah kita menjauhkan anjing-anjing dari rumah kita? Sudahkah kita menjauhkan gambar-gambar makhluk hidup yang bernyawa dari rumah-rumah kita, yang itu dia kecam oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna syaddanna yaumal qiyamah al-musawwirun, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat azabnya di hari kiamat, mereka itu adalah para penggambar makhluk bernyawa, menggambar manusia, menggambar hewan, yang menggambar makhluk yang bernyawa. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasannya, la tadkhulu al-malaikah, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, fiha suwar, yang di dalam rumah tersebut ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Sudahkah kita di dalam rumah-rumah kita meneladani Nabi alaihi salatu wasallam? Atau justru di rumah-rumah kita, kita tempel gambar-gambar artis, apakah artis tersebut adalah artis yang mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam? Apakah artis tersebut akan membawa anda ke dalam jannahnya, ke dalam surganya, ke dalam jalan Allah Azza wa Jal? Nah, ini barakallahu fikum, perlu seorang muslim, seorang mukmin betul-betul mengenal Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar mengingat dan mengenal beliau pada hari kelahiran beliau saja, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran yang beliau telah ajarkan 23 tahun lamanya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Apa yang beliau ajarkan yang tertuang dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya itulah yang harus kita pelajari dengan penuh semangat. Nah, demikian juga para khalifah termasuk meneladani akhlak Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, ketika berada di dalam rumah, ketika kita akan tidur, ketika kita akan makan, minum, masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, sudahkah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? wasallam. Nah, demikian juga terhadap para ummahat, para nisa, para wanita-wanita salihah. Sudahkah kalian meneladani, menerapkan ajaran Rasul alaihi salatu wasalam di dalam rumah-rumah kalian? Bagaimana sikap kalian terhadap suami kalian? Bagaimana sikap kalian terhadap putra dan putri kalian? Apakah masih ada mukhalafah penyelisihan-penyelisihan syariat? Masih ada seorang wanita yang mengaku beriman, mengaku sebagai wanita yang salihah, tetapi masih durhaka kepada suaminya, masih bersuara lebih tinggi dari suara suaminya, masih berani ya untuk menajamkan matanya di hadapan suaminya? Apakah seperti ini akhlak seorang mukmin, seorang muslim yang menginginkan jannahnya, menginginkan surganya? Ini tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, apakah para wanita, para ummahat mengetahui hak seorang suami yang sangat besar, yang sampai Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada makhluk, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita, seorang istri sujud kepada suaminya sendiri, menunjukkan hak yang sangat agung dari suaminya. Nah, sudahkah kalian menjalankan tugas sebagai seorang istri dengan baik, sebagai wanita yang salihah? Yang kata Nabi alaihi wasallam, "Dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, yang sebagai perhiasan di kehidupan dunia ini adalah wanita-wanita yang salihah. Sebagai perhiasan, bukan harta, bukan berlian, bukan emas, tetapi seorang istri yang salihah. Nah, sehingga barakallahu fikum, meneladani Nabi alaihi wasallam bukan hanya dari sebagiannya saja, sebagian yang lain ditinggal. Bukan dari sisi penampilannya saja, lahiriah, batiniah kita, amaliah kita, kita tidak meneladaninya. Kita berusaha untuk meneladani semuanya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan berikan kita taufik padanya. Dan kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas segala macam taksir, kekurangan-kekurangan, kesalahan, dosa dan alfa, yang tentunya setiap hari kita tidak ada yang sempurna, tetapi kita berusaha dan berusaha. Wa ibadatihi wa akhlaqihi wa alaihi al-akhdu bi sunnati nabiyhi wa al-ibtida' bi amrihi wa mujadabatil ahwa wal ma'asi wal bid'ah. Dan wajib bagi setiap mukmin untuk mengambil sunnah nabinya, untuk menjalankan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wajib untuk kita menjalankan sunnah. Sunnah itu artinya bukan perkara ibadah yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mengapa, tidak berdosa, bukan. Sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam min qawlin aw fi'lin aw takrir, berupa sabda-sabda beliau, ya berupa perbuatan-perbuatan beliau dan takrir, persetujuan-persetujuan atas amali yang dilakukan oleh para sahabat beliau, adalah sunnah ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Wal iktida' bi amrihi, dan wajib bagi kita untuk meneladani Rasulullah dengan menjalankan perintah-perintah beliau, menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sudahkah kita menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Nah, kalau kita mau muhasabah, introspeksi, kalau kita menjalankan perintah-perintah sebuah perusahaan ataupun direktur perusahaan tersebut, komandan-komandan kita, kita tidak akan mengucapkan kecuali siap. Kecuali siap komandan, siap laksanakan. Nah, 8 berapa kalau siap? 86 atau 87. Nah, yang seperti itu. Tetapi terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, perintah-perintahnya dianggap angin lalu. Ya, perintah-perintahnya masih berpikir seorang itu untuk menjalankannya. Nah, padahal terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, yang merupakan nikmat yang terbesar, yang katanya antum mencintai Nabi melebihi cinta antum kepada keluarga antum. Ya, mencintai Nabi melebihi kecintaan antum terhadap dunia ini. Tetapi ketika datang perintah-perintah Rasul alaihi salatu wassalam diabaikan, dianggap ringan. Wa mujanaba al-ahwa wal ma'asi wal bid'ah. Demikian juga wajib bagi kita untuk menjauhi hawa nafsu. Menjauhi hawa nafsu kita yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla amaratun bisu. Ya, hawa nafsu manusia itu selalu inginnya memerintahkan kepada perkara yang buruk, perkara yang jelek. Sehingga kita diperintahkan untuk berlindung dari kejelekan jiwa, kejelekan hawa nafsu. Menjauhi hawa nafsu ini. Wal ma'asi, dan juga menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Apakah dosa kecil, terlebih lagi dosa besarnya, terlebih lagi dosa yang paling besar, dosa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena perbuatan-perbuatan kemaksiatan pasti akan berdampak negatif, akan berdampak buruk, baik menimpa kita ataupun menimpa keluarga kita dan juga putra dan putri kita, dan juga berakibat negatif, berimbas dampak buruk ini kepada masyarakat di tempat kita tinggal. Nah, demikian juga kita wajib untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Allah, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Summa da'wa ila al-haqqi. Kemudian wajib bagi kita untuk berdakwah, mengajak umat kembali kepada al-haq. Wabadal ma yastati'uhu fi nusrati dinihi, dan berusaha semampu kita bagaimana kita berupaya untuk membela, menolong, menyebarkan, menegakkan agama Allah Azza wa Jal sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga kita semuanya mendapatkan amanah. Sekarang kita mendapatkan salah satu sisi kenikmatan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, mendapatkan hidayah untuk mengenal manhaj yang benar ini, mengenal akidah yang sahihah, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kewajiban kita, hendaklah kita semampu kita sesuai dengan kemampuan kita mengerahkan daya dan upaya kita bagaimana untuk membela, menolong dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupaya untuk turut andil di dalam menyebarkan, memperkenalkan kepada umat sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan yang Allah SWT berikan kepadanya. Jangan sampai kita tidak kebagian amalan yang mulia ini. Jangan sampai kita tidak mendapatkan bagian di dalam kemuliaan tersebut. Sehingga semoga dan semoga dengan turut andilnya kita dalam perkara-perkara yang mulia ini, kita akan mendapatkan kemuliaan orang-orang yang memang mulia. Kita akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka-mereka yang menyampaikan ilmu misalnya. Ya, sebagai salah satu contoh misalnya seorang dai, ya, yang mereka memiliki ilmu, mereka berupaya untuk menyebarkan ilmunya di tengah-tengah umat. Adapun kita semuanya, yang mungkin tidak memiliki ilmu, ya bisa turut andil dalam kemuliaan tersebut. Tolong bersa'awun alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan juga di atas ketakwaan, sehingga menjadi sebab terselenggaranya majlis-majlis ilmu, baik di tempat kita, di ma'ah kita, dimanapun kita berada. Maka semoga kita masuk dalam apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan umat kepada kebaikan, menunjukkan umat kepada majlis ilmu, mengajak saudara-saudara kita untuk taklim, untuk duduk di majlis ilmu, maka baginya dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya dia akan mendapatkan pahala yang semisal dengan orang yang melakukannya. Nah, misalkan di dalam majlis itu, sebagai contoh yang mudah, ya, kita mengajarkan kepada umat untuk menjalankan sholat sesuai dengan sholatnya Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka pihak orang ustaz yang mengajarkan ilmu tersebut dengan ikhlas, kemudian diamalkan, ya, maka yang mengamalkan tersebut, mengamalkan sholat sesuai dengan tata cara diajarkan oleh Nabi SAW, ya, maka pahalanya, dia akan mendapatkan pahalanya. Demikian juga ustaznya tersebut yang mengajarkan, ya, tata cara tersebut juga akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Demikian juga mereka-mereka yang turut andil, ya, di dalam kebaikan ini, terselenggaranya majlis ilmu tadi, ataupun yang mengajak mereka kepada kebaikan, yang mengajak saudara-saudaranya untuk duduk di majlis ilmu mendengarkannya, itu juga dia insyaallah ta'ala juga akan mendapatkan kebaikan yang sama. Nah, ini adalah fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga manusia, sehingga tidak ada manusia yang paling mulia kecuali para sahabat Nabi SAW, karena mereka adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi. Juga mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menyebarkan agama, membela kebenaran, menyebarkan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang mereka mampu, sehingga sampai kepada kita sampai detik hari ini, sehingga mereka mendapatkan pahala yang luar biasa para sahabat Nabi SAW sebagai manusia yang termulia. Ya, badal anbiya wal mursalin setelah para nabi dan juga para rasul. Nah, mungkin ini bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. InsyaAllah ta'ala untuk pertemuan mendatang kita lanjutkan pada faedah-faedah hadis yang kita baca. Nah, pada waktu Isya kita tutup, dan pada Isya seperti biasa insyaAllah kita berkumpul di serambi masjid. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa atubu.